pura-pura tidak mengerti. Banyak yang datang menagih hutang. Pusing kepala memikirkannya. Bagaimanakah harus membayar? Kalau memang itu soalnya, jangan istri jadi sasaran. Aku berjanji kelak ku ganti. Sungguh kau istriku yang bijaksana, dapat meringankan beban pikiran. Tak guna emas berkilauan bila hidup dikejar hutang. Yang penting rumah tangga tenteram, hidup tenang tak banyak fikiran.